Acara ini diabadikan oleh Merpati Syuting. Terima kasih. Baik, saudara-saudaraku, saya yakin Anda semuanya sudah kangen dengan artis-artis idola Anda. Bareng bersama Kembar Community, all artisnya, Du Palapa. Thank you.